mu'alifu rahimallahu ta'ala. Al-thalithu badalul ishtimali nahu a'jabani zaidun ilmuhu walabudda min attisalihi bidomirin imma madkurin kamithal kal misali au muqaddarin ka qawlihi ta'ala kutila ashabul ukhdud an-nari ay fihi. Baik, sini dulu ya, nanti sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. As-salisu badal ijtimal. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala nahu ajabani zaidun ilmu. Yang ketiga, setelah kemarin badal syai' minasyai' badal atau badal ba'd atau badal kul min kul, kemudian yang kedua badal ba'd min kul, yang ketiga badal ijtimal. Ya, badal ijtimal. Contohnya ajabani zaidun, Zaid membuatku kagum. Apanya? Ilmunya, ilmuhu. Walabudda minattisalihi bidomirin. Dan dia harus bersambung dengan domir. Nah, domirnya itu imma madzkurin, apakah disebutkan? Ya. Taib. Kal misali, sebagaimana contoh, ilmuhu. Berarti kan domir ha itu kembali kepada Zaid. Au muqaddarin, kalau muqaddarin semisal firman Allah kutila ashabul ukhdud an-nari, nah, ay fihi, nah, kutila ashabu naibul fa'il ashabu al-ukhdudi mudafun ilaih, ya, an-nari badal dari ukhdud. Kutila ashabu ukhdud an-nari, nah, an-nari badal istimal. A'id kepada mubdal minhunya, mana domir yang enggak ada, muqaddar takdirnya fihi. Ya. Saya bacain dulu aja mantau, nanti ya baca syarahnya. Ar-rabi' al-badalu al-mubayyin. Ya, yang keempat badal mubayyin. Mubayyin itu kan bayana yubayyin, bayana yang berbeda. Ya. Yang berbeda, berbeda dari mubdal minhu. Wa huwa salasatu aqsam, badal mubayyin ini ada tiga. Pertama badal ghalat, badal nisyan, dan badal idrob. Ya, nahu badal golat. Ra'aitu Zaidan al-farosa. Kan beda dengan mubdal minhunya ya. Al-faros dengan Zaidan. Nah, kalau kita mengartikan saya melihat Zaid, eh, kuda. Berarti yang dimaksud mana? Badalnya, bukan melihat si Zaid. Di annaka in arata antakula, karena jika Anda ingin mengucapkan ra'aitul farosa, faghalita, ente keliru. Ya. Fakulta Zaidan, malah ente keceplosan mengucapnya roh itu Zaidan. Eh, baru setelah jelas, oh iya kuda. Ya. Fahada badalul golat. Ini badal golat. Wa in kulta roh itu Zaidan, summa lama natak tabihi. Ya. Kata ente mengatakan roh itu Zaidan. Kemudian tatkala ente mengucapkan bihi roh itu Zaidan tadi, tadzakarta, Anda ingat annaka innama ra'aita farasan, bahwa yang Anda lihat itu bukan si Zaid namun kuda. Fa abdaltahu, nah ente gantikan tadi si Zaid dengan si Faros. Fa hada badal nisyan, ini namanya badal nisyan, lupa. Kalau tadi kan badal ghalat, badal keliru artinya keceplosan. Nah, kalau ini badal nisyan, semuanya masuk dalam bagian badal mubayyin. Wa in aratta al ikhbara, nah jika ente ingin mengabarkan awalan, yang pertama bi annaka ra'aita Zaidan, bahwa ente melihat Zaid. Summa bada laka, kemudian nampak bagi ente, ya, antukhbira bi annaka ra'aita al-faras, bahwa ente hanya melihat kuda. Fahada badal idrob, ini namanya badal idrob. Jelas ya? Taib, fadal mantak. Bismillah. Summa qala syarih hafidhullah ta'ala badalul istimali ila akhir dhabitul hadal kismi an dhabitu mudaf ya, yeah. Dhabitu dhabitu hadal kismi an yakuna bainal badali wal mubdali minhu irtibatun wa ta'alluqun bighairil kulliyyati wal juz'iyyati sawa'un ishtamalal awwalu ala thani awil aqsi awil aqsu. Taib, badal istimal dan seterusnya. Dhabit dari kisim jenis yang ini ketentuannya antara badal dan mubdal minhu ada irtibat. Ada ya korelasi pengait. Wa ta'alluq, ada keterkaitan. Namun keterkaitannya itu bi ghairil kulliyati. Ya, tidak secara menyeluruh. Wal juz'iyati. Ya. Tidak pula secara bagian. Kan kalau menyeluruh badal kul min kul. Kalau parsial juz'iyah badal ba'ad min kul. Ini enggak. Jadi apa dong irtibat antara badal dan mubdal minhu? Sawaun istamal al-awwal al-tsani awil aqs. Ya. Sama saja, apakah yang awal cakupannya kepada yang kedua atau yang kedua pada yang pertama, sebalikannya. Ya, kayak contoh ajabani Zaidun ilmuhu. Ilmu itu kan bukan si Zaid. Si Zaid itu sebagian dari setengah dari dia juga atau seperempatnya atau mayoritasnya juga bukan ilmu kan? Ya, beda zatnya si Zaid sama ilmu. Ilmu itu kan sifat. Beda. Dia hanya mencakup, ilmu itu hanya cakupan dari si Zaid. Terus wasyartuhu? Wasyartuhu an tabaqa nafsu inda dzikril awwali apa nih? Matsyuqatun saja. Mutasyawwiqah. Mutasyawwiqatun ilaihi. Kamitsalil musannifi fa innal ilma badalun min Zaidun badalun listimalin. Wa laisa al ilmu nafsun Zaidin. Nafsu Zaidin wala ba'dun minhu. Walaysa al-ilmu nafsa Zaidin. Yeah. Walaysa al-ilmu nafsa Zaidin wala ba'dun minhu walakinahu muta'alliqun bihi liqiyamihi bihi. Naam. Syaratnya an tabqa nafsu inda dzikr awal mutasyawwiqatan ilaihi. Yaitu jiwa kita ini ketika disebutkan yang pertama a'jabani Zaidun ilmuhu, masih disebutkan Zaidun aja, jiwa kita ini mutasyawwiqah, mutasyawwiqah ilaih, mutasyawwiqah ilaih kan dari kalimat syauq. Ya, syauq artinya memperlihatkan, kalau secara bahasa mutasyawwiqah itu kan memperlihatkan kerinduan gitu, artinya masih ada yang ditunggu, masih ada yang ditunggu. Nah, ketika kita, jiwa kita ketika didengar a'jabani Zaid. Nih, antum dia ada yang mengatakan pada antum, a'jabani Zaidun. Nah, jiwa kita itu masih menunggu. Masih menunggu penyebutan yang lain. Apa yang ditunggu dari si Zaid? Apa yang di apa namanya? Yang dikagumi dari si Zaid gitu. Zaid membuatku kagum. Nah, ini namanya jiwa kita ini masih mutasyawwiqah. Ya, mutasyawwiqatan ilaih, masih menunggu, masih rindu, masih ingin ya, apa disebutkan yang lainnya. Paham enggak di sini? Ngerti ya? Taib. Kami sali al-musannif. Ketika disebutkan ilmuhu, jadi apa namanya? Plong gitu. Fa innal ilma badal dari Zaid. Ini badal istimal. Walaysal ilmu nafsa Zaid. Ilmu bukan diri si Zaid, sehingga dia bukan badal kul min kul. Wala ba'dan minhu, sehingga bukan pula badal ba'd min kul. Ya. Walakinnahu muta'alliqun bihi. Namun dia hanya berkaitan dengan si Zaid. Liqiyamihi bihi. Karena adanya, eksisnya ilmu itu pada si Zaid. Nah. Ya, dan ilmu yang eksis itu bisa hilang, bisa pergi. Dan Zaid tidak diawali oleh ilmu, ya kan gitu ya. Nah, terus lanjut. Ini sama ya, ikhwah, seluruh sifat-sifat yang lainnya misalkan begini. A'jabani manto, apa? A'jabani mantu, jamaluhu misalkan. Nah, ini majas. Majas apa nih? Majas apa nih? Apa tuh? Antum kemarin belajar kan? Itu Lataiful Isyarat dari Syarah Nazam Warakat. Nah, tinggal pilih aja. Ini majas apa nih? Hah? Majas istiarah atau majas yang lainnya? Ya. Taib. Terus lanjut wa yustaratu. Wa yustaratu fi hadzal qismi aidan an yattasila bi dhamirin ya'udu ila mubdali minhu li yarbita al-badala bil mabduli minhu madkuran kana kal misalil mutaqaddimi au muqaddaran kal ayati fannari badalun minal ukhdudi badalul istimali lin badalul istimalin walaisat nafsa walaisat nafsu maksudnya walaisat nafsal ukhdud walaisat nafsal ukhdudi wala ba'dun minhu walakinahu muta'alliqatun bihi liwuqu'iha fihi wadhamirul a'idu alal mubdali minhu muqaddarun ay fihi hadha qawlul basriyin waqalul kufiyyin la taqdiyun waqalul kufiyyun la taqdiru la taqdira la taqdira wal aslu na narihi thumma na nabat al munabud dhamiri manabad dhamiri manabad dhamiri taib perhatikan wa ishtaratu fi hadzal qismi aidan dipersyaratkan pada qism ini juga badal dari istimal ayat tasila bi dhamirin dia mesti bersambung dengan dhamir ya'udu ilal mubdali minhu yang domir tersebut kembali kepada mubdal minhu kayak ajabani zaidun ilmuhu kenapa liar bita al badalu bil mubdali minhu ya agar badal ini terikat mengikat dengan mubdal minhu ada korelasi madkuran kana baik domir itu disebutkan kalau misal mutaqaddim sebagai contoh yang lalu ajabani zaidun ilmuhu atau muqaddaran atau dhamirnya muqaddar aja kal ayati. Semisal ayat kutila ashabul ukhdud annari. Ya, fannari di ayat itu badal min ukhdud, minal ukhdud. Badal apa? Badal istimal. Ya, telah dibunuh ashabul ukhdud. Orang-orang yang di ukhdud, ukhdud itu apa namanya? Di parit ya, parit api gitu kan. Anari yang parit api itu api, ya, cakupannya adalah api. Nah, ya, tapi, nah dia badal istimal laisat nafsal ukhdud dan api itu bukan ukhdud itu sendiri, wala ba'dan minhu bukan pula sebagiannya. Lakinnahu muta'alliqatun bihi, namun dia hanya berkaitan dengannya. Kenapa? Liwuqu'iha fihi, karena terjadinya adanya di ukhdud tadi. Wa domir ala aidu domir yang kembali alal mubdal minhu kembali kepada mubdal minhu kembali kepada ukhdud ya muqaddarun muqaddar takdirnya apa ai fihi gitu qutila ashabul ukhdud annari fihi gitu ya di dalam ukhdud hadza qaulul basriyina ini pendapat ulama ahli basrah wa qalul kufiyuna sedangkan ulama kalangan kufah mengatakan la takdira enggak ada takdir-takdiran di situ wal aslu narihi ya, taib asalnya kutila ashabul ukhdud annarihi haknya kembali kepada ukhdud. Terus mana haknya? Ya, summanabat al manabat domir. Ya, al yang ada di annar annari itu menggantikan posisi domir hi ha. Nah. Bisa gitu? Bisa begitu ya? Bisa aja lah. Ah, seperti itu. Ya, jadi jelas ya, wadih ya. Nah ini pendapatnya siapa? Kalangan kufiyun. Berarti an-nari itu domirnya kita tidak katakan berdasarkan pendapat kufiyun ini muqaddar. Bukan muqaddar, tapi mazkur. Mana? Ya. Nabat al-manaba ad-domir. Ya. Al yang ada di an-nar sudah menggantikan domir. Nah, terus lanjut. Wa qawluhu al-badul al-badalul mubayinu ay al مغايرو المغايرو المغايرو للمبدل منه بحيث لا يشعر به بحيث لا يشعر لا لا لا, لا يشعر به تغرر المبدل ذكر المبدل ولا يشعر به ذكر المبدل ذكر المبدل منه بوجه أي أنه ليس كلا له ولا جزءا منه ولا له ta'allukun bihi. Nah. Berikutnya badal mubayyin. Badal mubayyin itu pasti mal mughayyir. Badal yang berbeda. Nanti dia ada tiga bagian. Badal ghalat, badal nisyan sama badal idrob. Ya, badal idrob. Baik. Nah, dia aslinya mughayyir yang berbeda dengan mubdal minhu. Bi haitsu la yushiru bihi dzikrul mubdal minhu. Di mana orang yang mengucapkan itu la yushir. Ya. Dia tidak apa namanya merasa gitu, menyebutkan mubdal minhu, ya, taib. Ela yus'ir, kok tidak merasa? Apa maksudnya? As'ara yus'iru? Ya, dia tidak mengisyaratkan kepada mubdal minhu itu dengan biwajhin, dengan satu aspek, yaitu ai annahu laisa kullan lahu wala juz'an minhu wala lahu ta'alluqun bih. Bahwa badal itu bukan bagian secara keseluruhan dari mubdal minhu, bukan pula juz'an minhu, parsialnya, bagiannya, atau bahkan tidak ada kaitannya sama sekali dengan mubdal minhu. Nah, gantian dibaca sini. Coba. Bibit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Hafidzallahu Ta'ala wa qawluhu badal ghulati dhabituhu an yaqsida al-mutakallimu dhikrusani fi fayasbiku lisanuhu lisanuhu ila dhikril awwali nahwu ra'aitu zaidan al-farosa wal aslu annaka aratta an taqula ibtida'an ra'aital farosa Fasabaqa lisanika ila zaidan. Kenapa lisanika menjadi mudhof itu? Sabaqa fi'il terus di mudhof, lisani mudhof nilai. Tadi begitu juga. Fayasbiku lisanihi. Aduh, bibit. Bisa ya fi'il jadi mudhof. Fasabaqa lisanuka ila zaidan. Tadi juga yasbik lisanihi. Saya kasih catatan tuh. Sekarang juga sabaqo lisanika. Kenapa bibit? Ada syubhat nih. Ada syubhat berarti nih. Kok bisa fi'il itu isim setelahnya itu kok bisa kasroh gitu? Mudhof. Ada syubhat apa bibit? Sangkain apa memang ya? Lamnya lam jar, lamu jar, lisan. Hah? Lisan itu satu kesatuan lisan isim, lisan. Bukan li san lam harfu jar milk yang bermakna milkun gitu bukan li lisan wah aduh ini kan syubhatnya di sini berarti itu kan terus fasabaqa lisanuka ila zaidan farafa'ta alghalata biqaulika alfarosa wasammahu annahwiyuna badal alghalati ala ma'nan badalul lafzi alladhi waqa'a ghulatan la annal badala nafsahu huwal ghulatu kama qad yatawahamu min zahiril lafzi. Baik, perhatikan di sini. Ya, badal ghulat. Ini badal ghulat bagian dari badal mubayyin. Ya, selain badal nisyan. Kalau di al-Ajrumiyah mau badal idrob kek, badal mubayyin kek, badal kolat kek, ya namanya badal kolat. Badal kolat ya enggak apa-apa juga. Dobitnya apa? Ayak sida al-mutakalimu zikrasani. Ketika si mutakalim menyebutkan ra'aitu zaidan al-farosah. Nah, si mutakalim ini yaksid, dia memaksudkan, menunjukkan, menyebutkan yang kedua, yaitu al-faros, bukan si zaid. Ya. Fayasbiku lisanuhu. Nah, yasbik lisanuhu ini kita artikan lidahnya keceplosan, mulutnya keceplosan. Ya, maka ada istilah sabukul lisan, keceplosan itu. Lisannya mendahuluinya, mendahului benak dia untuk mengutarakan. Ya, keceplosan dia. Yasbiku lisanuhu. Ila dzikril awal, keceplosan menyebutkan yang pertama. Dia pengen nyebut roh itu al-farosa, disebutin yang pertama Zaidan. Roh itu Zaidan. Nah, kalau bahasa kita gitu. Bukan latah, kok latah sih. Memang keceplosan. Kan kalimat pengganti keceplosan kalau bahasa kita gitu ya, atau apa? Bukan latah, gak ada hubungan sama latah sini. Apa namanya? Ya, saya misalkan gini, saya panggil Anu apa Anu? Anu itu temennya kudis kurap. Anu biasanya begitu. Ya. Ya. Nah, misalnya saya bilang, saya kemarin ketemu bibit, manto, gitu. Yang saya maksud manto, cuman keceplosannya bibit. Saya ketemu bibit manto, biasanya apa kalimat kita? Gitu. Ya karena mereka kan mirip. Enggak. Paling sebaik tak jauh tapi. Hah? Paling sama wal'ard. Enggak, antum sama wal'ard, bibit sama asaniyah. Aduh. Ah itulah kalimatnya semisal itu. Namu raitu Zaidan al-Farasa wal aslu annaka arata an taqula ibtida'an raitul farasa. Ya. Ketika antum mengatakan raitu Zaidan al-Farasa, asalnya ketika Anda ingin mengucapkan an taqula ibtida'an, Anda awalnya ingin mengucapkan raitul farasa. Fasabaqa lisanuka. Ah, keceplosan. Ila Zaidan. Nah, farofa talqolata. Nah, ketika Anda sadari, Anda hilangkan kekeliruan tadi biqaulika al-farasa. Suasamahu annahuyun, ulama nahu menamakan ini badal ghalat. Ala makna badal lafzi. Badalil lafzi. Yes. Yang maknanya itu badal lafzi. Alladhi waqa'a ghalatan. Yang terjadi karena kekeliruan. Di anna al-badala nafsahu huwal ghalat. Karena badal sendiri itu, ya itulah dia yang keliru. Kama qad yutawahamu min zahiri lafzi. Sebagaimana ini yang ya di... ya, diasumsikan dari zahir lafaz itu sendiri. Terus lanjut. Keceplosan dengan qolat beda ya? Beda, makanya keceplosan badal qolat. Beda, karena yang kalau lupa badal nisyan. Ya. Kan memang asli kayak saya pengen sebut, ya. Adu manto. Ya, adu bibit yang saya maksud manto. Ya, saya memang ingetnya manto. Bukan lupa, kok lupa. Emang saya maksud manto, cuman saya nyeplosnya bibit. Ya, aduh manto. Aduh manto. Saya manggil manto sini. Una di manto. Ya, una di bibit yang saya maksud manto. Una di bibit. Enggak keceplok, enggak lupa. Masa lupa antara muka manto dan bibit? Kan beda, gantengan bibit ke mana-mana. Enggak ada kebalikannya. Hakiki ini bukan majas. Majas kata Ibnu Qayyim togut. Nah. Ayo lanjut, bibit. Wa qaluhu badalun nisyani dhabituhu an yaqsidal mutakallimu dzikral awwali summa yatabayyanu lahu fasada. Fasadu fa'il dari yatabayyan. Fasadu qasdihi fayadhkuru as-sani. Kuru as-saniyah. As-saniyah. Kamisalil mutaqaddimi idza kunta qasadta Zaidan awwalan summa lima natok. Lama. Lama natok ta tubayyinu. Tabayyana. Tabayyana laka fasada fasadu qasdika bi an dzakarta annal. Bi an dzakarta. Ya, bi an dzakarta annal ladzi ra'aitahu farasu. Farosun, Farosun, Fakulta Al-Farosa. Nah, baik. Nah, berikutnya badal nisyan ini bagian dari badal mubayyin. Temannya badal qolat. Wa dhabituhu, dhabitnya apa? Ayak sidal mutakalimu zikrol awal. Si mutakalim ingin memaksudkan penyebutan yang pertama. Ya, penyebutan yang pertama. Ya, baik. Summa tabayyana lahu fasadu qasdih. Kemudian jelaslah bagi dia ya rusaknya atau kekeliruan maksud dia. Fa yadhkuru asaniyah, maka dia sebutkan yang kedua. Ya. Misalkan saya melihat bibit ternyata manto. Karena mirip. Ya enggak? Karena mirip kan? Sama dia. Ya kan? Ya kalau ini ya mirip, memang dia mirip gitu kan? Emang dia mirip, ya, sama-sama anak Adam, gitu kan? Yes, ya. Emang dia mirip gitu. Nah, saya misalkan saya ngeliat bibit, Roy itu bibit, ternyata, beda tipis ternyata. Ternyata mantu, ya enggak? Roy itu bibit, mantu. Ah, itu kan beda sama badal golat, ya, beda sama badal golat. Baik, barakallahu fiik. Kal misal al-mutaqaddim, idza kunta qasadta Zaidan, kalau Anda ingin memaksudkan Zaid, raaitu Zaidan awalan. Tsumma lamma nataqta, kemudian ketika Anda ucapkan raaitu Zaidan, tabayyana laka fasadu qasdika. Jelaslah bagi Anda kekeliruan maksud Anda. Bi an dzakarta annalladzi raaita, yaitu yang ketika Anda sebutkan tadi, yang Anda lihat bahwa ternyata bukan Zaid tapi Faros. Jauh amat ya Zaid sama Faros. Zaid sama kuda. Fakulta al-farasa. Akhirnya Anda katakan al-farasa. Terus lanjut bibit. Waqad dhahara mimma taqaddama annal ghalata bil lisani wa nisyani bil janani bil fathil jimi wa katsirun minal nahwiyina lam yufarriqu bainahuma fasammau al-kismaini al-badala gholati. Badala, jangan ya. Al-badal. Badala gholati. Nah, faqad dhahara mimma taqaddama, dan telah nampak jelas-jelas dari pembahasan yang lalu, annal ghalata bil lisan, bahwa kekeliruan itu terjadi di lisan. Ya, bahwa badal gholat pada lisan. Jadi kalau badal gholat itu kelirunya di mulut, bukan di kolbu. Nah, badal nisyan di mana? Bil janan bi fathil jim. Janan itu apa? Kolbu. Kolbu, janan. Ya, di kolbu, di benak. Ya, paham ke sini? Ya, beda ya. Ro'a itu bibit. Saya lihat memang bibit. Ternyata setelah jelas, ya, manto. Ya. Ro'a itu bibit, manto. Nah. Tapi kalau memang saya maksudkan manto, ya saya maksudkan manto, cuman keceplosan bibit, roh itu bibit, manto, bolat, itu di lisan. Kalau tadi kan di janan, di kolbu. Maksudnya di kolbu itu di benak, ya, janan itu kolbu. Tapi, hah? Ya, sama aja itu di benak kita itu benak lah. Kan dari hati lahirnya. Semua itu lahir dari hati. Ya. Bukan dari mata turun ke hati. Nah, tapi dari hati itu. Ya. Lihat itu dari hati. Itu mantau. Di ma'rifat begitu. Kalau mantau mah dari mata turun ke hati. Lihat dulu baru naksir. Gitu. Kalau ma'rifat gak gitu. Dari hati dulu. Gitu mantau. Loh, yang dipraktekin gini muslim. Dari hati dulu. Mana lagi tadi? Ya. Nah, wa katsirun minan nahwiyyin, dan banyak ulama ahli nahwu, lam yufarriqu bainahuma. Mereka tidak membedakan. Makanya di Al-Ajurumiyah Ibnu Ajurram enggak membedakan badal nisyan badal ghalat. Mereka ya udah. Pasam mau al-kismain, mereka menamakan dua jenis ini nisyan dan ghalat, ya badal ghalat. Padahal golat. Nah, ketian baca berikutnya. Ya, ya, mujahid, masya Allah. Qala syari rahmat ta'ala wa qawluhu badalul idrabi dhabituhu an yaqsuda an yaqsida al mutakallimu dzakarul aw dzikrul awwali wa maf'ul dari yaqsid. Zikrul awwali wasani zikron sahihan ay min ghairi ghalatin wala nisyanin illa annahu yadhkuru al awwala thumma yadribu anhu wa yadhkuru sani kal misalil mutaqaddimi wa huwa zahirun min kalamil musannifi. Nah, berikutnya badal yang berikutnya dari bagian dari badal mubayyin, badal idrob. Nah, idrob itu masdar dari apa? Adrobah yudribu. Apa makna adrobah yudribu? Idroban. Imtana'a. Nah, mencegah, tercegah begitu. Wa dabituhu, dabitnya apa sih? Ayak sidal mutakallimu dzikral awwali. Si mutakalim memang memaksudkan penyebutan yang pertama. Wasani, ya memang ingin menyebutkan yang pertama dan yang kedua, zikron sohihan dengan penyebutan yang benar. Aimin goy rigolatin walanisianin, ya. Tapi tanpa ada kekeliruan di mulut maupun nisyan, kelupaan di kalbu. Ya, illa annahu yadhkurul awal, hanya saja beliau orang yang muslim mutakalim ini menyebutkan pertama, summa yadribu anhu, kemudian tercegah dari dia, wa yadhkuru asani, akhirnya dia menyebutkan hanya yang kedua. Kal misal al mutaqaddim, ya, sebagaimana contoh yang lalu, wa huwa zahirun min kalamil musannif, ini yang zahir dari kalam musannif. Ya, ra'aitu Zaidan al farasa, begitu. Ah, ini ra'aitu Zaidan al farasa. Ya, ini kan. Antum ingin ngabarin yang pertama bahwa antum memang melihat si Zaid. Summa badalaka, kemudian nampak bagi Anda bahwa Anda ingin mengabarkan bahwa Anda melihat faros. Ini dinamakan badal idrab. Memang antum niatkan, maksudkan yang pertama dan yang kedua. Ya. Terus lanjut. Wal ahsanu fi hadhihi salasati an ya'tifa an yu'tafa fiha at-tabi'u. At-tabi'u bilbal fayakunu min atfin nasaqi. Nah, namun yang terbaik dari yang ketiga ini, badal idrob ini, di atof tabi'nya tersebut, ya, tabi'nya, ya, berarti sini badalnya di atof dengan bal. Bal, harfu nas, harfu atfin wal idrobin. Maka fayakunu min atfin nasaq, berarti bagian dari atof nasaq. Terus? Li'anna bal tashuru bi anna ma qablaha dzakara an qasdi dzukira an qasdin illa annahu aqrab anhu fayakhrujul kalamu an kaunihi sadra an ghalatin au fayakhruju al-kalamu an kaunihi sadrun an ghalatin aw nisyanin wali alla yatawah kuma iradatus sifati fi ba'di suri kama fi nahwi ra'aitu rajulan fi ba'di suwari suwari kama fi nahwi ra'aitu rajulan himaran fa innahu yahtamilul badala wa yahtamilu fa innahu yahtamilul badalu wa yahtamilul badalu wa yahtamilu sifatu bi an yurida al mutakallimu annahu jahilun au balidun fa idza fa atafa bibal zala fa idza utifa utifa bibal zala zalika. Baik, barakallahu fiik. Dari mana tadi? Wal ahsan, ini di ataf badal idrab ini dengan bal, maka menjadi ya atof, bukan bukan badal. Lianna bal tusyiru bi anna ma qablaha ya dzukira an qasdin, karena kalau pakai bal ini maka akan mengesankan bahwa yang sebelumnya itu disebutkan an qasdin, memang dengan tujuan, dengan maksud. Ya kan, kayak antum mengatakan jaa zaidun bal amrun, ya jaa Zaidun bal Amrun. Antum ingin mengisbat kedatangannya itu kepada si Zaid apa Amr? Amr. Tapi antum sengaja kan ngucapin si Zaid jaa Zaidun bal Amrun. Maksudnya apa? Untuk menafikan maji'i Zaid. Gitu. Untuk menafikan. Gitu, untuk menafikan. Paham enggak sini? Jaa Zaidun bal Amrun. Tapi diterjemahkannya tidaklah Zaid datang. Hah? Yang datang hanyalah Zaid, bukan yang datang hanya si Amr, bukan Zaid. Berarti si sebutkan yang disebutkan yang pertama an qasdin, bukan? An qasdin au bi ghairi qasdin? An qasdin. Ya, ada maksud. Paham enggak sini? Mana bukan beda sama yang badal golat, ya enggak? Min ghairi qasdin. Illa annahu adraba anhu. Ya. Namun hanya saja dia mencegahnya. Ya. Imtana'a fa yakhrujul kalam an qaunihi bukan sodron ya. Fa yakhrujul kalam an qaunihi sudira an ghalatin atau sodara an ghalatin wa nisyanin. Maka kalam tersebut keluar tidak termasuk dari keadaan dia yang berasal dari, ya, yang bersumber dari kekeliruan atau kelupaan. Wali Allah yutawahhama iradatus sifati. Ini ada kemungkinan badal ini, himaron. Badal apa? Badal golat atau badal nisyan. Wayahtamil asifah. Bisa juga ada kemungkinan dia naat, ya enggak? Dia naat bi ayyurida almutakallimu annahu jahilun. Ya enggak? Kan himar itu disifati dengan bodoh, ya. Masalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kama salil himar, ya enggak?